Kade adi bahaya, bahaya. Ih, ulang halangan, Mang. Mang Nurada. Waduh, bilih bahaya Kang Jirama ulah dipasihan Kang Jirama. Ke Indra Brahma oge Kakang Panji. Dalain dek niat goreng cek panempo kaula. Cek panempo batin ia astajing atrek niat hade dek bajuang. Ngabelaan dunungan anak anu kiwari geril kalengitan layang jamu sekali musada. Inya ngakeun atuh pamikitu masalahna. Sastra jingga sun sun sun sun sun. Dawala abri. Min abri, abdi kitu belegum. Dina waktu ayeuna ngan ieu teh jatah teh nyatana. Keur maneh wungkul we cepot dawala maneh mah henteu sarios abdi mah nya abdi mah jajap pungkul ai tega mah montong sih mah tadi ge jajap oh da kuring ge hayang montong diajak lagi hararese sih mah cita tadi ge nya entong kecang mang si dawala mah ke si dewek ilmuan siling ilmuan di akurang ke diadu ke mending dewek wungkul nya bisi awor awor lagi ada di ngalagang ke ay saya nama entong ulah kan jelma bahaya ini bilasan dia margi itu jelma berut di ilmuwan wah bahaya entong make jeng para kateng teng para katang tang tuba pang pak bang pong ting aduh sugan cuma digongan oi aduh, gusti. Aduh, ini gok menjelang kegong. Aduh, ampun. Jang uci itu ngelengak, jang uci. Ampun, ingat. Mogot. Sok atuh cepot geura tarima ye ilmu ti kaula naon si sirihan beugung jadi teh gong ngilangkeun si dedi duh tong lobah keureuy cepot aduh adi ulah adi ye mang tong sok kitu mang nya yeuh geura tarima lajeng ieu hiang ngotipati jagat nata nyata masian ilmu kemayan kasta jingga sok geura tarima cepot sinan rat kumamrat patuh kia malarasew sinan rat kumamrat patuh kia malarasew ngawatek haji kingkang linewi haji linewi ayeuna mah maneh geus sakti cepot saciduh metu sakecap nyata asik kumaha teh digunakeunana ngan ka dewe ulah ujug ulah takabur ulah dipake heureuy moal sih kumaha lamun aya nu geuleuheun ka abdi kitu tah dina hatena geuleuheun ka abdi tah nya kumaneh pek teu nanaon simuh punten abdi mah da ieu mah da ceuk mang tadi nya saur emang lalu ngeleuhin ke abdi tina naon ya tanya tanda rada kalau dia disebut lulus tanda lulus nada aduh ampun adi aduh akang lulus adi na adi ya matak ulah waka ijid ka sesama teh kitu ulah soknya waka batur teh kitu jadi dina katerangan anage he manusia eling ke kami lamun maneh eling ke kami ngkeke kami ke baka eling ke maneh nya syariat nama tete urang teh kudunya ah kebatur lamun urang deknya ah kebatur dipikanya ah kebatur lamun urang geuleuh kebatur nya eta pasti urang geus bakal dipika ijiat kebatur damang mang aduh nah cepot ngadon ngaheureuyan nuhun atuh dicampi mang ku abdi ieu duh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ahna tuh sagala berat mah tong dibawa ilah lain ieu mah cek perbasa nya cumuhun atuh abdi bade permiosnya dina waktu siete bade ngareng sekeun pacogregan nu aya di nagara Amarta pek ngan omat ulah kaget lamun eta ilmu leungit deui anu penting mah tos merdeka we nagara abdi amarta nya syukur bagja pek atuh geura ini cepot sae nuhun pisan kana kasayan muga-muga kasayan eta teh disarengan ku ridona malah mandar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala nya pek cepot amin cin pek atuh didoakeun ku Mang Cepot cing selamat ya wilujeng Kang nya cing sae tadi mah teu popotos leung ulah jemput leuleusnya umatnya moal heuras we. Waduh ampun ieu nepi ka jeung Kang Ki aduh leuleus teu cager aduh ai leuleus teuing kitu meujeuhna cager deui euy permios atuh sumuhun atuh permios abdi mah pek da naon urang nyampeur juragan abdi manyu euy nu keur dicangcang di leuweung jeung bapa nya kitu hayu atuh hayu urang ieu bae permios we atuh cing salamet cepot sumuh. Panglus lampahipun Astra Jingga lungsur ti sawarga Maniloka bari sakti mandraguna disarengan dawala di perjalanan sili suntrung sili ledot jeung sajabana maklum jelma tukang heureuy nyampeur Raden Abimanyu kalesan penak sareng Raden Gatot Kaca oge Semar Badranaya langsung tidinya ngayakeun serangan ka Karaton Amarta margi di nagara Amarta di Karaton Nagara Panawa Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngaringkuk dina obak nyaeta ku I Prabu Jarasandha anterjajak katawang Pancawala sami ngaringkuk dina obak kacarios di Karaton Namarta I Prabu Jarasandha parantos ngalingihan korsi karajaan Namarta eh Patih, Allah, ya Patih, yuk semangat. Jenengan. Ya hatur geuning si Mahbak geus Gusti. Diuk. Namang Arjan abis mejak pamitan nyangakeun jeung kantun. Wali geus mah mangedi manuk puruan. Mana nyeri-nyeri teuing ayeuna mah nyeri Samia pada pinara Jenera Samia kingkang pada jajar pinara Winara Sang Nalendra Prabu Jarasandha nyaeta aya dina kursi kerajaan nagara Marta nyaeta bungah nu taya papadana disarengan Patih Jara Sabda oge Pat Senapati Jara Denta kunira kangandika bagja hirup kaula di alam dunya lamun kieu carana pati nagara Marta geus kapimilih ku kaula yeuna ieu kursi kerajaan di diukan rai ngeunah pasti raja-raja di satatar madya desa di sabelah dunya bakatunuk taluk ka kaula asal ugina kirup kaula dina waktu ieu pati dimeuleuh panawa geus ngaringkuk dina obat ayeuna karingan rencana saha anu can beunang simpatisan Panawa saha anu can taluk simpatisan Panawa garaca teti ayeuna buru-buru hayo saha diantarana simpatisan Panawa anu can beunang timel numutkeun catetan umaha cobiri saurkeun dina leresan die numutkeun catetan simpatisan Panawa anu langkung akrab nyatana urang nagara Wirata anu dirajaan ku Prabu Matsuapati sareng urang nagara Campalarja nu dirajaan ku Prabu Drupada eta nu langkung caket ka Panawa oge urang Manura Prabu Baladewa oge ti nagara Mandaraka saha Prabu Solyo sadeui oge Prabu Barakata Krishna Batara Krishna dawuh saha deui para satria parantos ngaringkuk dinten kamari kengengna diantarana Joko Tawang Ontarja Pancawala yah syukur bagja Ari Pandawa. Pandawa mah komo panpang payuna Yudhistira, Orea Bemo, Arjuna, Nakula, Sadewa, Jono, Jono. Entuh tama di Arab. Nya, cenah jadi supir itunya. Abimanyun mah ka panpang payuna pisan di leuweung beunangna. Ngan ieu teh aya hiji deui. Saha ngaranna teh Otot Asa? Gatot Kaca. Otot Asa teu acan kenging Gusti. Yah. Kuali mumatak cing hati-hati nu ngajaga bejakeun. Ari pokona mah dina waktu ayeuna jeung si Mamdi ngajagi di dieu. Kita tadi oge abdi mah teu tebih ti caket karaton. Gareg. Ari si eta unga pangih unga kitu wae nyebut gadeg. Geuleuh jeung aing mah. Unga ngomong di kitu-kitu. Lain ku kitu gareg. Lir pendra. Barang saweg nyatana juriungan sapratane pun Raden Gatot Kaca lebet ka karaton negara. Ulah kaget teuing Pangindrajana. Allah. Kaget tenera paningali kaget tenera haningali kaget nak kagiri-giri lagi tenera ya haningali ingkang haningali ningali ingkang sampun prataga. Saha saya saha ye Allah Gatot Kaca. Gatot Kaca urang kapinu gawe jahat kaula keur neangan layang jamu sakali musada nagara anu ngalini hutang pati teh perpati hutang urang tepel aya minta supaya kaluar ditunggu ku kaula. Pati, ulun udang. Ya. Ayo ke kuwa pun. Jahat. Bangsat. Sebot. Gan. Dawala. Abdi. Wa. Iya jisim abdi nun iya uwa. Abimanyu. Kaula nun kaula. Siap kenara. Bagja Astra Jingga bisa nulungan karena keprihatinan Abimanyu. Ayo. Hayo kepengwakul bae mangap. Geuningan dina waktu ayeuna geuningan aya serangan deui hayo siapkeun wala dia bala tamtama. Ulama kejing sungkan bibilasan ayo kena kepengwakul buai mangap. Gareng! Urang ngajar. Maju Gatot Kaca. Ayo maju. Tobat ampun. Ya pati gelo haling ku aing. Gatot Kaca ngaran urang kapin gawe tega larah lamu. Aku sing tega pati. Aku sing tega maju. Ya wap wap Maju. Pirnasti kesahyang tumambara. Barang ieu Raden Gatotkaca bari ngajamak mastaka ieu raja leuleus lir kapukai bunan kapas kahujanan. Perwatek layang jamus kali musada. What? Waduh, tobat. Ulah. Ya. Hudang bangsat, hudang. Ah, woi, cilaka, Jang. Tulungan juragan Anom, Jang. Tulungan Astra Jinga itu Kakang Gatot. Tulung wa Semar Badranaya. Ulu. Naon di jagan teh? Leuleus sepot. Ulah wawanianan, ulah wawanianan. Ieu pasoalan nu kieu keneh ku abdi. Wah, boga ilmu naon maneh? Henteu aya gaduh mah. Nanging cobian we. Cikan sok ngan kaula kumaha ieu teu bisa hudang. Agan? Iya. Kumaha caranya? Agan palai damang deui. Iya, damang gan. Waduh. Hebat sepot. Boga ilmu ti mana maneh? Ulah lalawara. Ulah lalawara. Abdi teh atuh kurang pikiran. Ai pikiraneun. Pikiraneun lain kurang pikiran. Iya. Tinggalikeun gan ku abdi ulah. Hayang nyaho urang ewa. Sastra Jinga nyatana diserobot ku jurig-jurig anu sikap pedang tamsir gada bini cana sapana limbung. Nanging Astra Jinga sacidu mentu sakecap nyata barang diserobot disebut leuleus sadayana cinggal lepak anu teh papadana. Ayo kumah ku poe mah. Ayo ayo ayo ayo. Wah kumah ku poe mah. Leuleus euy. Wah! Tobat, tobat, tobat, tobat. Ampun, ampun, ampun, ampun. Ampun, ampun, ampun. Cepot. Hebat. Dikumaha tuh teh? Disebut leuleus ku abdi. Cing gerepa kabeh. Dora, naon? Cokotan syaku-syakuna euy. Eh, ai berjuang ulah bari berjewang. Pamali teteh. Alah, nah dembungana kurang ajar ka dewek. Heuh. Waduh, tobat. Saha maneh? Pan dewek teh ya anu diudag-udag gusling. Maneh teh patihna? Memang kalau patihna jarang sabda. Coba coba. Wait, leuleus. Waduh, tobat. Waduh. Uluh. Kaulah jara denta bangsa sia leuleus. Waduh, tobat. Ye, siakeun. Cenah ngaheujeun. Waduh, cepot. Boga ilmu ti mana teh cepot? Ulah lalawara, Gan. Ilmu naon disebutna? Ilmu jingnongna nongna. Aduh, ampun. Nya. Sabara poe teh puasana? Ah, jadi puasa anu penting mah da. Da bener maneh teh teu papanggih teh ngan tilu poe cenah. Tapi kunaon ilmu maneh buat kitu? Di mana maneh nyaba? Anje ti mana sih? Taparinahna pun batu. Tuluy, aya kertas ngagoler. Dibaca ku abdi teh aksarana. Nya dibaca, ai barang dibaca abdi jadi sajiru mah teu sakecap nyata, ai mimitina mah anu naek. Ewon. Ewon. Keur naek cek abdi teh ka di labu, gedebut teh dibubut. Nepi ka burayut ka hanap teh. Iya, nepi ka di bedel. Di dokter nonong di bedelna ge. Iya. Kitu sih. Waduh. Naon kalimahna? Teu pira kalimahna teh? Cing cing cing cing ku kalau diturutan. Agan palai kitu? Iya. Yeah. Kumaha? Iwir-iwir dina gawir. Iwir-iwir dina gawir. Meuleum si kinang katilu. Meuleum si kinang katilu. Eueuh hiji. Eueuh hiji. Meureun tutung mana kitu ge? Meureun tutung mana kitu ge? Tutung ku panguasa kaula. tutung ku pangawasa kaula. Jing nong na nong na, jing nong na nong na, leuleus maneh. Jing nong tot jodo. Nong na nong na, jing narahong tot. Nong na nong na, jing nong na nong na, nya jing nong nong tot. Eta da kana nong tot wae agan mah abongna geus nong tot boa. Nya. Nya jing nong nanongna jing nong nanongna leuleus maneh. Mati kitu geura cobian. Ah, mangga hali-hali aya nyaho aya nyaho. Gatot gaca maneh bisa cager deui. Manusia. Ya. Jabura-jabura mesti kapal matan dan tahu saya sabta pengurung bajiring tapang nara. Woi, ayah bukti lah. Waduh, iwir-iwir dina gawir. Malam si kinang katilu uwe hiji meren tutung mana gitu ge. Tutung ku penguasa kaula. Jing nong tot, jing nong na nong na, jing nong na nong na, lelesia. Kakara aing saumur hirup make jeung aya ajian jing nong na bangsat. Waduh, teu mati sepot. Ambon. Saha maneh? Dewek sastra jingga. Kurang ajar. Leuleus sia. Gading. Hampun sastra jingga. Kadikeun pusaka layang jamu sileung sada, bener sileung nyokot. Iya, aya. Kadikeun siak kadikeun. Agan, agan. Naon? Iya tingali, gan. Layang jamu sileung sada teh. Allah, Allah, tobat. Ya, Allah. Di mana ieu teh cepot? Ti raja ieu, sin ti raja ieu tah, nu malingna. Jahat, jahat. Ampun, ampun, ampun. Mangga we agan geura tawane ka cuh. Patihna geura keben ka cuh cuman tong dibere dahar teh si urang ajar. Jara sandang ngaranna urang nagara Magada. Nya ngahakiman eta na mah kumaha engke we di ditu pinten. Di mana sia panawaina? Di Kerempeulah Wetan, sastra jingga. Gan palih wetan cenah. Panawa mangga geura tulungan. Iya. Sadayana panawa parantos dijahit nasibna kalayan aya dina kaslametan layang jamus kapimilik deui. Nyatana ieu Prabu Jarasana pati Jaradenta oge Senopati Jaradenta miwah sadayana waladya bala tamtama sami diborogod. Nyatana ku Raden Gatotkaca. Ya. Halo. Pot, nuhun pot. Duh, juragan ageng Bima. Nuhun sepot. Nuhun sepot. Ih, sawang siuna kulan. Aduh, lumayan tah medali keur maneh. Asik, boga medali beusi aing. Ya, lumayan aing ai daek milu dina si Igim mah. Heeh. Dina si Igim. Ya. Konsingen, konsingen. Nya. Aduh, yang. Bagja aku kecu cemeh euy. Geus selamat negara geus merdeka moga-moga we ulah benang dijajah deui atuh pesta urang teu ngahijikeun raja-raja nyaeta dina raraga ngadamaikeun raja-raja ulah nepi ka dordar parasia antara raja jeung raja atuh ayeuna bakal kalaksanakeun meureun ngalantik juragan Abimanyun meureun jadi kasatriaan Plengkawati ongkoh dina sandi atuh teu pinuh damel meuri kana pencakaki mah paé kana riwayat nyuk ciru kana galuhur timuna hiburan wayang golek ieu moga-moga nyanak hikmah kalayan hapunten tina pihak kalepatanana atau etang-etang nyiar luang tina wayang we syur bapak kostaman jama nya atau ialah lampahan tirupina urang pungkas weku kemang tinitik sinebaran syari tutup lawang sigotaka.